dalam keadaan Dia subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, atau wahai kalian orang-orang yang mengatakan beriman, bersabarlah kalian. Isbiru. Wasabiru. Dan kokohkanlah kesabaran kalian. Warabitu. Dan kokohkanlah pijakan kaki kalian. Bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kalian dari orang-orang yang beruntung. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, umiru ayasbiru ala dinihim alladhi irtabahu irtabahu Allahu lahum wa huwa al-Islam. Fala yada'uhu لسراء ولا للضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين. Beliau mengatakan, diperintahkan kepada mereka yang disinggung dan disebut dalam ayat ini, yaitu orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, untuk bersabar. Bersabar di atas agama mereka. Agama yang Allah ridhai untuk mereka, yaitu Islam. Wa huwa al-Islam. Fala yada'uhum. Sehingga mereka tidak boleh meninggalkan Islam ini hanya dikarenakan ujian yang bersifat memberikan kesenangan kepada mereka, ataupun suatu yang memberikan kemudaratan kepada mereka, yang menyempitkan mereka, ataupun yang melapangkan mereka sampai mereka mati, wafat dalam keadaan mereka tetap berislam. Tentunya keterangan ini dengan jelas dan sangat terang menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang berpegang dengan Islam, mereka akan diberikan kepada mereka ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya disuruh mereka untuk bersabar. Disuruh mereka untuk bersabar. Berbagai macam ujian. Ujian itu bukan sifatnya suatu yang memberatkannya dan menyempitkannya. Dari musibah, dari kerugian duniawi, ataupun kebangkrutan, atau yang sejenisnya dari apa-apa yang menyempitkan baik itu menimpa kepadanya, dunianya, terlebih lagi terhadap agamanya, dia sabar. Sabar berpegang teguh terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula yang dia dapatkan dari kesenangan duniawi, nikmat dari harta yang melimpah misalnya, dari apa yang melepaskan dia dari kesempitan, ini juga ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya mereka para sahabat, kita dapatkan mengatakan kita bisa sabar kalau ujian itu berupa kesempitan, berupa beban yang berat, tetapi kita belum tentu sabar dengan ujian yang sifatnya kelapangan. Karena yang namanya kelapangan, terkadang seorang bahkan lalai melihat itu sebagai ujian sehingga dia terjatuh. Dan akhirnya, wal'iyadubillah, dia pun tidak betah dan tidak bertahan di dalam agama Allah dengan ujian nikmat yang dilapangkan kepadanya atau pemberian yang dilapangkan padanya. Dari lebihnya harta, dari lebihnya perhiasan dunia, dan yang lainnya. Maka jangan sampai semua fitnah, semua perkara tersebut lantas menggoyahkan keislaman kita. Isbiru, sabarlah kalian. Dan setelah itu kita juga disuruh sabar. Wasabiru, kokohkan kesabaran kalian. Ketika kita menghadapi musuh-musuh Allah, yang itu juga bentuk dari ujian. Ujian yang tentunya berat bagi seseorang, karena dia harus menghadapi musuh-musuh Allah yang siap memberangus dan melenyapkan agamanya. Wasabiru, wa yusabiru al-a'da alladzina yaktumuna dinahum. Mereka hendaknya bersabar, menyabarkan diri mereka menghadapi musuh-musuh Allah, yang musuh-musuh ini menginginkan agar agama kita hilang, lenyap. Demikian pula kita disuruh warabitu, persiapkan dirimu, kokohkan dirimu, langkahmu. Dan ini menunjukkan ke arah jihad fi sabilillah. Apabila dipanggil kita untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat diulangi sampai 3 kali yang semua bermakna kita disuruh untuk bersabar dalam menghadapi segala ujian cobaan yang sifatnya besar kecil, nampak tidak nampak, mungkinnya akan menimpa jiwa-jiwa kita, menimpa badan kita, menimpa raga kita, menimpa harta kita, bahkan mungkin akan menimpa agama kita. Bagaimana kita bersabar beristiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kenikmatan yang juga itu merupakan adalah ujian tersendiri bagi kita. Yang tadi kita sebutkan, mereka dulunya dengan ujian kelaparan, ujian tidak memiliki apa-apa, ujian tidak mendapatkan makanan, minuman. Mereka para sahabat bersabar. Tetapi mereka mengkhawatirkan diri mereka ketika yang datang kepada mereka adalah berupa kebalikan daripada itu. Yang ini tentunya sulit untuk dikontrol. Diberikan kepada seorang kelapangan. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hendaknya kita selalu senantiasa membawa diri kita untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepadanya. Meminta mauna darinya. Karena bisa jadi ujian yang kita dapatkan kita sulit untuk selamat darinya. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berkumpulnya kita bersama saudara-saudara kita kaum mukminin dengan berbagai ragam keberadaan mereka, bagi seorang yang beriman juga dituntut untuk dia sabar. Karena bisa jadi sebagian kita terhadap sebagian yang lain merupakan ujian tersendiri. Fitnah tersendiri. Sehingga itu pula kita dituntut untuk bersabar. Yang bisa jadi, kalau kita tidak bersabar di sini, maka kita bahkan mungkin dari sisi ini bahkan tidak selamat dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapati para sahabat Nabi, mereka dipersatukan, dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah. Sehingga kita dapatkan persaudaraan mereka kokoh kuat, menerima secara utuh keadaan saudaranya, kalaupun saudaranya mungkin dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Hanyalah iman yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sabarkanlah dirimu. Sabarkanlah dirimu bersama mereka. Mereka yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, orang yang senantiasa berdoa, beribadah, berzikir, berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petangnya. Tidak ada keinginannya kecuali mengharap wajah Allah. Jangan sekali-kali engkau memalingkan pandangan matamu kepada yang lainnya karena menginginkan perhiasan dunia. Dan jangan sekali-kali kamu mematuhi, mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya, kalbunya dari berzikir kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti mereka yang mengikuti hawa nafsunya, yang mana perkara mereka adalah perkara yang sia-sia. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jangan kalian dengan saudaramu yang ada di sekitarmu dan di sekelilingmu, tentunya dari mereka orang-orang yang beriman, kalian mengusir mereka. Kalian menjauhi mereka. Maka dengan kedua ayat tadi, kita mendapatkan petunjuk tentunya bahwa kita dengan sesama kaum mukminin hendaknya bisa sabar dan menyabarkan dirinya. Kalaupun kita tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kita rasakan dari sisi duniawi kita, tetapi mereka adalah saudara kita seiman yang dengan bersama dengan mereka, bahkan tentunya dengan ayat ini menunjukkan kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mungkin ketika bersama mereka adanya kita dapatkan bentuk kelalaian mereka, kekhilafan mereka, adanya bentuk gangguan dari mereka, maka mesti kita sabar. Jangan karena perkara-perkara tadi, bahkan perkara-perkara yang memancing kita untuk masuk ke dalam dunia kita, yang menipu kita, kita lantas berpaling dari mereka. Berpaling dari mereka. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir musyrikun mempersyaratkan mereka bisa bersama Nabi, tapi mereka minta untuk du'afa dari kalangan kaum mukminin tersebut diusir, dijauhkan dari sisi Nabi. Maka telah kita dengarkan tadi ayatnya, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Wahai Nabi Allah, jangan sampai dengan apa yang kau dapatkan dari orang musyrikin tersebut, kamu bahkan mengusir saudara-saudaramu seiman. Walaupun mereka dari kalangan du'afa. Du'afa bukan imannya. Tetapi dari apa yang mereka miliki dari harta dunia. Jangan sampai engkau mengusir mereka. Sehingga nabinya pun mendapatkan peringatan dari Allah. Sebelum hal itu terjadi tentunya. Kalau nabinya, rasulnya yang mulia demikian, maka bagaimanakah dengan kaum mukminin yang mereka bersama dengan saudaranya kaum mukminin? Tentunya tidak pantas untuk menjauhi mereka, bahkan bersabar dengan mereka. Bersabar dengan mereka. Bisa jadi ketika kita tidak sabar dengan mereka, di saat itulah berarti kita tidak selamat. Di saat itulah kita tidak selamat. Wal iyadu billah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Abu Umamah bahwa pernah Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya dan ditanyakan kepada Rasulullah, apakah engkau bersama dengan mereka wahai Nabi Allah, atau apakah engkau bersama dengan mereka? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang didapati para sahabatnya ini lagi bercanda bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengatakan, "Fali an ab'ada gudwatan ila an tashruq asy-syams ahabbu ilayya min a'tik arba' riqab." Aku lebih senang duduk dengan mereka, kaum mukminin, orang yang dihiasi dirinya dengan iman. Aku lebih senang bersama mereka sampai matahari itu terangkat. Aku lebih senang duduk dengan mereka yang dengannya aku mendapatkan saudara-saudara seiman daripada aku beramal memerdekakan budak, empat budak. Memerdekakan budak adalah amalan saleh. Tentunya dinilai dengan ajar yang besar pula. Tetapi bersama dengan saudaranya kaum mukminin, bersabar bersama mereka, bergaul, bermuamalah, tentunya dengan apa yang dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebaikan sehingga dengan ayat tadi tentunya kita bersabar dengan saudara-saudara kita kaum mukminin, tidak kita bosan dan tidak kita letih bergaul, bersahabat, berteman, berkawan dengan mereka sampai Allah tabaraka wa taala mewafatkan kita. Ini adalah ujian dari Allah ketika kita mendapatkan saudara kita kaum mukminin, yang juga tentunya itu adalah nikmat. Tetapi ujian yang diinginkan dengan ujian, apakah kita bisa bersabar bersama mereka? Banyaknya terjadi penyimpangan, banyaknya terjadi seorang menyimpang dari agama Allah tabaraka wa taala karena dia tidak sabar dengan kaum mukminin. Dia tidak bisa bersabar dengan mereka. Dalam statusnya tidak mendapatkan gangguan, hanyalah karena kaum mukminin saja tidak memiliki apa-apa, mungkin dari kalangan du'afal qaum, dari fuqara wal masakin. Dia lebih condong, lebih cenderung memilah dan memilih siapa yang dia dapatkan dari orang-orang yang mampu saja. Sampai pada akhirnya dia lebih cenderung kepada selain mereka kaum mukminin, karena ini lebih menghasilkan dan lebih mendapatkan faedah dari sisi dunianya, yang pada akhirnya dia pun celaka. Penyebab penyimpangan kata para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pertama tentunya karena syubhat, dan kedua karena syahwat. Dua penyimpangan ini yang membawa manusia kepada penyimpangan. Maka tentunya seorang yang keberadaannya seperti apa yang disebutkan tadi, sangat dimungkinkan dia menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengikuti syahwatnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin muadzin untuk mengumandangkan azan. Kita lanjutkan kembali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ta'du 'aina anhum turidu zinatal hayatid dunya. Berkata al-imam as-sahabi jalil Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wa la tujawizhum ila ghairihim, yani tatluba badalahum ashab asy-syaraf wat-tarwa. Jangan sampai engkau berpandangan, memalingkan pandangan matamu untuk mencari yang lainnya dari kaum mukminin dalam menginginkan perhiasan dunia yang kau inginkan. Berkata Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, la tujawiz humila gairihim. Jangan sampai engkau menginginkan yang lainnya. Yang engkau mencari pengganti mereka. Dari kalangan orang-orang yang kalian anggap dia memiliki kelebihan, dia memiliki kelapangan, dia memiliki apa yang kita inginkan darinya, dari pemilikan yang kita tidak dapatkan dari saudara kita. Ashab syaraf wa tarwa. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sebagaimana tadi kita katakan, bisa jadi, wal'iyadu billah, kita bahkan ditimpa, bukan syubhat walhamdulillah, dengan syahwat kita ditimpa. Karena mencari selain dari kaum mukminin, berharap sesuatu yang lebih dari selain kaum mukminin, yang mungkin melapangkan keduniawan dunia kita, atau melapangkan dari apa yang kita inginkan dari kenikmatan hidup di dunia ini, yang kita anggap itu lebih baik, ternyata dari sisi itu kita jatuh. Dan dari sisi itu pun kita menyimpang, wal'iyadu billah. Karena menyimpangnya seseorang dengan syubhat dan dengan syahwat. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala pula berfirman, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Jangan. Dalam ayat ini pula dikatakan, jangan kamu memincingkan, memalingkan pandangan matamu kepada siapa yang mereka diberikan perhiasan-perhiasan dunia. Yang mana apa yang mereka diberikan adalah bukan kebaikan bagi mereka, tapi bentuk ujian pula terhadap mereka. Sesungguhnya yang paling baik bagimu adalah rezeki dari Rabbmu. Itu lebih baik bagimu, khairun, dan itu lebih kekal di sisimu. Wa abqa. Karena itu, kita tentunya yang diberikan taufik oleh Allah tabarak wa ta'ala dengan nikmat iman, di samping ujian cobaan yang demikian banyak, berbagai macam dan ragamnya, salah satu bentuk ujian tersebut adalah saudara kita yang ada di sekeliling kita, mengitari kita. Itu adalah ujian tersendiri, yang tentunya diharapkan kita bisa selamat dari ujian tersebut. Bukan selamat meninggalkan mereka, tetapi selamat untuk sabar bersama mereka, bergaul bersama mereka, selama yang diinginkan adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan adalah wajah Allah, bukan sesuatu yang lain. Orang yang berzikir pada waktu pagi dan petang, yuriduna wajha. Dan telah kita dengarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu juga dari adab dan dipandang sebagai sebuah bentuk amalan iman. Ketika bertemu dengan saudaranya kaum mukminin untuk menampakkan kebahagiaan wajahnya. Menampakkan bahagianya dia bertemu dengan sesama saudaranya kaum mukminin. Bahkan tidak diinginkan terhadap seorang mukmin ketika dia bertemu dengan saudaranya, lantas dia dengan berwajah yang tidak layak untuk diperhadapkan kepada saudaranya. Karena bertemu dengan mereka akan menambah keimanan kita, akan menjaga keimanan kita. Sehingga itu di dalam ayat dengan tegas dikatakan, jangan sampai engkau menginginkan yang lainnya. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keberadaan mereka yang tidak mungkin hilang di hadapan kita, tidak akan mungkin lenyap dari sisi kita di mana kita berjalan setiap harinya. Kita selalu bersama dengan mereka. Maka bersabarlah. Sabarkan diri kita. Mudah-mudahan dengan kesabaran tersebut Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan kita semua. Sebagaimana dikatakan, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adalah para ulama dari para sahabat Nabi, dari salafus saleh, maka kita pasti akan mendapati mereka selalu didapatkan biografinya bersama dengan siapa yang sezamannya dari kaum mukminin, dari alim yang lain, dari orang-orang saleh yang lain. Tidak didapati mereka berhidup atau berkehidupan sendirian, ataupun tidak didapati mereka berkehidupan mencari selain kaum mukminin. Kenapa demikian? Karena adanya peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Bahkan tidak dijamin seseorang yang bersendirian itu pasti selamat. Tidak dijamin. Bahkan seorang yang bersendirian itu bisa saja dan sangat mungkin terjadi dia bahkan masuk kepada kesesatan demi kesesatan yang lainnya yang tidak menyelamatkan dia dalam agamanya. Terkecuali mungkin di saat tidak ada lagi kebaikan di tengah-tengah manusia, yang itu dikatakan nantinya pada akhir zaman, yang ada pada waktu itu adalah kerusakan dan kerusakan. Tidak ada lagi di sisi kita kaum mukminin. Maka dalam keadaan seperti itu, lebih baik seorang berada di lereng-lereng gunung bersama kambingnya yang dia gembalakan, yang dia miliki, hidup dalam rangka menyelamatkan agamanya. Itu lebih baik baginya daripada dia bersama dengan manusia. Tetapi keadaan yang demikian ini tidak kita dapatkan. Sekarang ini kita bersama dengan kaum mukminin. Di sekeliling kita adalah kaum mukminin yang mengatakan dirinya beriman dan mengatakan bahwa mereka orang yang senantiasa ingin berjalan di atas keimanan tersebut. Maka sabarkanlah dirimu bersama mereka. Sabarkan sampai Allah tabaraka wa taala menentukan nantinya kepada kita semua atau kepada siapa saja di antara kita, apa yang lebih utama dan apa yang lebih baik yang Allah telah tetapkan untuk diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah. Maka bersabarlah dengan berbagai ujian dan cobaan yang mungkin datang. Terlebih lagi kita berada di hari-hari yang nampak bagi kita demikian kerusakan dan kerusakan yang terjadi. Kita diuji dengan keimanan kita. Kita diuji dengan keislaman kita. Seorang yang beruntung, seorang yang selalu menyelamatkan keimanannya. Seorang yang merugi adalah seorang yang dia tidak memperhatikan keimanannya. Sampai pada akhirnya imannya lepas, dia pun tidak menyadarinya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Mudah-mudahan dari keterangan-keterangan tadi tentunya memberikan manfaat yang besar terhadap keimanan kita, keberagamaan kita, bahwa kita tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah. Selama kita beriman, kita akan mendapatkan ujian dan cobaan. Kita akan mendapatkan berbagai macam bentuk ujian dan cobaan sampai kepada teman kita seiman. Itu adalah ujian tersendiri bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal yang kurang berkenan. Dan saya meminta maaf kalau ada hal-hal yang didapati padanya kesalahan. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan.